Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani hafizakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan awal dari perkataan al-muallif al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Beliau menegaskan, wa'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu, bahwasanya wajib bagi kita untuk mengetahui empat perkara. Yang pertama, al-ilmu. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menegaskan kepada kita bahwasanya awal sesuatu yang harus kita ketahui adalah ilmu. Ilmu apa yang dimaksud oleh Syekh? Beliau mengatakan ma'rifatullah. Yang dimaksud ilmu di sini adalah mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Mengetahui Allah bisa difahami dari dua cara. Siapa yang bisa menyebutkan? Indagi Haikal. Terbagi kepada dua, yaitu ma'rifatul ijmaliyah, pengetahuan secara global. Pengetahuan secara global bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ada. Nah, kemudian yang kedua? Kedua, ma'rifatul tafsiriyah, pengetahuan secara detail. Tafsiliyah, bukan pakai ra, pakai lam. Tafsiliyah. Tafsiliyah. Ta, fa, sad, ya, dan lam. Tafsiliyah. Secara terperinci, secara jelas. Dan ini, mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala secara terperinci, yaitu dengan mengetahui apa? Tiga hal. Yang pertama, beriman dengan rububiyah, yakni Allah. Dengan rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah adalah al-khaliq, wal-razik, wal-muhyi, wal-mumit. Kemudian yang kedua, beriman dengan uluhiyah, dengan uluhiyahnya, bahwasanya Allah adalah Tuhan yang berhak disembah semata, tanpa adanya berbagai macam kesyirikan. Kemudian yang ketiga, beriman dengan asma wa sifat. Beriman dengan al-asma, na'am, wa sifat. Ini adalah ma'rifatullah. Kemudian ilmu yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, adalah ma'rifatu nabihi. Nah, mengetahui nabinya. Na'am. Ini juga bisa dilihat dari beberapa cara. Bagaimana kita mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam? Siapa yang bisa menyebutkan? Hisham bin Talib. Naam, indaka Hisham. Yang pertama adalah ditaati dan tidak dimaksiati. Masya Allah, jazakallah khair. Naam, kemudian yang kedua? Yang kedua adalah mengetahui bahwa beliau hamba yang tidak disembah. Nah, tidak diibadai, tidak di tidak berdoa. Nah, meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian yang ketiga? Ini adalah seorang nabi yang tidak didustakan. Tidak didustakan dan dipercayai. Nah, dipercayai dan tidak didustakan. Nah. Insyaallah kita lanjutkan, ikhwan hafizakumullah. Kemudian Syekh berkata, Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Pada poin yang ketiga, ilmu yang wajib untuk kita ketahui setelah mengetahui Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengetahui nabinya, adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu mengetahui agama Islam dengan menggunakan dalil. Ini yang ketiga. Ilmu apa yang wajib? Yaitu mengetahui, berilmu, memahami agama yang kita pegang ini dengan menggunakan dalil. Di sini disebutkan bahwasanya mengetahui agama Islam. Islam itu terbagi menjadi dua. Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, Islamun 'am. Islam yang umum, Islam yang global. Apa Islam yang umum? Ada macam yang pertama ini, yaitu at-ta'abbud lillahi bima syara', yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang disyariatkan Allah kepada mereka. Menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya. Maka umat-umat sebelum kita, umat-umat sebelum datangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang di sana ada syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, semuanya adalah Islam. Karena mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi-nabi sebelum Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka diutus dengan agama yang satu, yaitu Islam. Tunduk kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menafikan berbagai macam kesyirikan. Sehingga syariat-syariat sebelum kita, syariat-syariat terdahulu, semuanya adalah Islam. Oleh sebab itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, "Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina." Ya Allah, jadikan kami ini orang-orang yang tunduk, orang-orang yang patuh, jadikan kami ini sebagai orang-orang yang muslim kepadamu. Dan Nabi Ibrahim jauh sekali sebelum Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, syariat beliau meminta untuk dijadikan sebagai seorang yang muslim. Nah, wa min dzurriyyatina, dan jadikan pula keturunan-keturunan kami sebagai orang-orang yang tunduk kepadamu, patuh kepadamu, dan berislam kepadamu. Ummatan muslimatan lak, sebagai umat-umat yang beragama Islam. Ini adalah Islam yang umum. Yaitu apa? Menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala atas syariat yang diberikan kepada mereka. Ini macam yang pertama. Kemudian bagian atau macam yang kedua, yaitu Islamun khas. Apa itu Islamun khas? Islam secara khusus, yaitu ma ja'a bihi nabiyuna alaihi salatu wassalam. Segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ini Islam yang khusus. Yang mana dengan datangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menutup semua agama-agama yang terdahulu. Dengan datangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam telah menghapuskan berbagai macam kepercayaan-kepercayaan umat-umat terdahulu. Maka yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad, disebut sebagai seorang muslim. Dan barang siapa yang menyelisihi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka tidak lagi disebut sebagai seorang muslim. Karena sudah ditutup agama mereka. Karena sudah dihapuskan dengan datangnya syariat Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka ini perlu antum ketahui bahwasanya pengikut setiap rasul terdahulu mereka adalah muslimun pada zamannya rasul mereka. Pengikut para anbiya mereka adalah muslimun pada zaman nabi-nabi mereka. Maka Yahudi, orang-orang Yahud, mereka adalah muslimun pada zamannya siapa? Musa alaihissalam. Mereka adalah muslimun pada zamannya Musa. Begitu pula Nasara, mereka adalah muslimun pada zamannya Isa. Akan tetapi setelah datangnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, kemudian mereka tidak mau mengikuti Nabi, bahkan mengkafiri Nabi, mendustakan Nabi alaihissalatu wassalam, maka mereka tidak disebut sebagai muslimun. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam surat Al-Imran ayat ke-85, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Barang siapa yang mengharapkan agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima. Karena kenapa? Nabi SAW sudah diutus untuk menuntut agama-agama yang terdahulu. Maka barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima agama tersebut. Wahuwa fil akhirati minal khasirin, bahkan dia kelak di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Karena kenapa? Mati dalam keadaan kafir. Oleh sebab itu ikhwani hafizakumullah, tidak diperkenankan bagi seorang hamba mengaku dirinya muslim dan menyembah kepada Isa alaihi salam. Begitu pula tidak diperkenankan zaman ini setelah Nabi alaihi salatu wasalam diutus, seorang hamba mengaku beribadah kepada Uzair dan dia mengaku sebagai seorang muslim. Ini tidak diperkenankan. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Imran ayat ke-19, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang antum semuanya insyaAllah sudah menghafalnya, inna dina indallahil islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ini yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab pada poin yang ketiga, ilmu yang wajib diketahui yaitu mengerti Islam. Islam secara apa? Secara khusus yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi kita. Dan ini merupakan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agamamu. Ini merupakan kenikmatan bagi kita. Bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wassalam adalah agama yang sempurna. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Gak perlu ditambah, gak perlu dikurangi, sempurna. Ini sebuah kenikmatan ya ikhwan. Hafizakumullah. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Telah kucukupkan bagi kalian ni'matku. Wa raditu lakumul islam dinan. Dan aku rida bahwasanya Islam ini agama bagi kalian. Oleh sebab itu, ayat ini merupakan ayat yang dijadikan kenikmatan yang besar bagi kaum mukminin. Kenapa? Agama kita telah sempurna. Nikmat kita telah dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agama kita merupakan agama yang diridai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ada seorang Yahudi datang kepada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ja'a Yahudi ila Amirul Mukminin, seorang pemuda Yahudi mendatangi Umar ibn al-Khattab sambil mengatakan, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum law nazalat alaina ma'syar al-yahud lattakhadna dhalika 'ida. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam kitab kalian yang kalian baca, kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, turun kepada orang-orang Yahudi, maka kami akan jadikan turunnya ayat tersebut dan hari ketika turunnya ayat itu sebagai hari Id. Dijadikan sebagai hari bergembira, dijadikan sebagai hari mereka berpesta, berlibur, dan dijadikan sebagai hari yang mereka rayakan. Kata Umar ibn al-Khattab, ayu ayat, ayat apa yang kalian maksud, ayat apa yang kalian inginkan? Yahudi tersebut mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Mendengar ayat itu, Umar ibn al-Khattab mengatakan, araftu dhalika al-yawm wal makan alladhi nazala fihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengetahui kapan ayat itu diturunkan dan di mana ayat itu diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yaumal jum'ah. Ayat itu turun pada hari Jum'ah, qa'imun bi'arafah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam pada saat itu sedang berdiri di padang Arafah. Dan ini ayat tersebut dikategorikan oleh para ulama sebagai ayat-ayat yang terakhir yang turun di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, mata Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da Arafah bi'ihda wa thamanina yawma. Nabi alaihi salatu wassalam meninggal setelah turunnya ayat ini 81 hari setelahnya. Yakni enggak sampai 3 bulan setelah turunnya ayat ini yang menyebutkan tentang sempurnanya agama Islam dan telah diridai bagi kita Islam tersebut. Nabi alaihi salatu wassalam kemudian wafat setelah 81 hari dari turunnya ayat itu yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Naam, ikhwani hafizakumullah, maka dari sini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab menekankan ilmu yang wajib antum ketahui, yaitu mengetahui Islam. Bukan sekedar mengetahui Islam, apa kata Syekh? Bil adillah, dengan menggunakan adillah. Adillah itu jamak dari kata tunggal dalil. Dalil jamaknya adillah. Kita sering mendengarkan dalil, dalil, dalil. Apa artinya dalil? Wallahu a'lam. Banyak di antara kita mengetahui dalil ketika ditanya apa artinya dalil, dia tidak mengerti apa artinya dalil. Dalil secara bahasa artinya ma yutawassal ilal matlub. Sesuatu yang menyampaikan dia kepada hajatnya. Yang menyampaikan kepada dia sesuatu yang dia cari. Ini namanya dalil. Yang mengarahkan dia kepada apa-apa yang dia inginkan. Yang dia cari. Apa-apa yang dia butuhkan. Atau hajat. Ini arti dari dalil. Dan dari ucapan mu'allif Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, mengetahui agama Islam dengan menggunakan dalil-dalil. Ini merupakan sebuah kaidah. Ini merupakan sebuah landasan yang diambil oleh para ulama kaidah tersebut dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Sebuah kaidah yang berbunyi al-aslu fil ibadat al-mana. Hukum asal ibadah adalah haram. hukum asal ibadah adalah dilarang. Hukum asal ibadah tidak boleh. Illa bin nas. Kecuali setelah datangnya nas. Maksudnya di sini, segala ibadah itu hukum asalnya dilarang sampai datangnya dalil kepada kita yang memerintahkan untuk menjalankan ibadah tersebut. Jadi kita melihat, sholat hukum asalnya enggak boleh. Ibadah hukum asalnya enggak boleh sampai ada perintah aqimus sholata wa atuz zakat. Tegakkan sholat, maka di sini sholat hukumnya wajib. Keluarkan zakat, maka di sini hukumnya wajib. Karena kenapa? Datangnya dalil. Oleh sebab itu, kita tidak diperbolehkan untuk membuat sebuah syariat, untuk membuat sebuah ibadah. Karena kenapa? Ibadah patokannya adalah kepada dalil. Ada dalil, kita kerjakan. Tidak ada dalil, tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu, para ulama mereka mengatakan, At-tadayyun wat-taqarrub wat-ta'abbud lillah la yakunu illa bin-nassis sahih as-sarih. Bahwasanya beragama, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, kemudian beribadah, tidak diperbolehkan kecuali dengan dalil yang sahih dan dalil yang jelas. Jadi harus ada dalil yang pertama, kemudian yang kedua dalil tersebut sahih, kemudian yang ketiga dalil tersebut jelas. Salat dalilnya ada dan dalilnya sahih dan dalilnya jelas dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan dari ijma'ul ulama. Begitu pula perkara zakat, perkara puasa, haji, umrah, dan syariat-syariat yang ada. Maka beribadah tidak diperbolehkan kecuali ketika kita sudah mengetahui dalil akan diperbolehkannya ibadah tersebut. Dan dalil, kalau enggak dari Al-Quran, atau dari As-Sunnah, atau dari ijma' salaf hadhil ummah, konsensus dari para ulama salaf yang ada di umat ini. Ikhwani hafizakumullah, oleh sebab itu maka ibadah tidak bisa dilakukan berdasarkan akal. Jadi ibadah tidak bisa dikerjakan cuma dengan mengedepankan logika atau ide atau pendapat kita. Karena kenapa? Akal itu tidak ada kesempatan di dalam menetapkan sebuah syariat. Akal tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk membuat sebuah syariat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhanmu, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Ikuti Al-Quran, jangan ikuti yang lain dari kalangan umat manusia yang menyelisih Al-Quran. Ikuti As-Sunnah, jangan ikuti yang lain orang-orang yang menyelisih As-Sunnah. Sehingga apa? Ikuti Al-Quran, ikuti As-Sunnah An-Nabawiyyah As-Sahihah. Oleh sebab itu, kita teringat dengan perkataan Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib. Kata Ali bin Abi Talib, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi," kalau seandainya agama itu dengan akal, dengan logika, dengan ide atau pendapat, "la kana batinul khuffi aula bil mashi min a'la." Maka membasuh terompa itu lebih berhak dibersihkan dari bawah daripada dibersihkan dari atasnya. Karena kenapa? Membersihkan terompa itu yang kotor dari arah bawahnya, bukan dari atasnya. akan tetapi syariat berkata lain. Yang dibasuh terompa, yang dibasuh sepatu itu dari atasnya, ini syariat Islam. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama ini pakai akal, maka mestinya yang dibasuh dari sepatu atau terompa itu dari arah bawahnya. Karena arah bawah yang paling kotor, bukan atasnya. Akan tetapi agama ini menggunakan dalil. Nah, oleh sebab itu kesepakatan para ulama, bahkan kesepakatan para a'immah al-arba'ah, kesepakatan para mazahib, bahwasanya mereka mengedepankan Al-Quran, mengedepankan As-Sunnah daripada mengedepankan pendapat-pendapat mereka yang menyelisihi Al-Quran ataupun menyelisihi As-Sunnah. Jangan diambil pendapatnya para imam, dan ambillah pendapatnya Al-Quran, dan ambillah pendapatnya As-Sunnah. Di antaranya yang pertama, Abu Hanifah, An-Nu'man ibn Thabit. Abu Hanifah dari mazhabnya, induk dari mazhab Al-Hanafiyah. Abu Hanifah banyak sekali memberikan nasihat kepada murid-muridnya untuk mengambil Al-Quran, mengambil As-Sunnah, dikedepankan Al-Quran dan As-Sunnah daripada pendapatnya. Kata Abu Hanifah, "Idza sahha al-hadis fa huwa madhhabi." Kalau ada hadis sahih, maka itu mazhabku. Apapun, kalau ada hadis sahih, maka itu mazhabku. Mengajarkan kepada kita, jangan fanatik. Mengajarkan kepada kita, jangan mengikuti pendapat-pendapat yang menyelisih Al-Quran dan yang menyelisih As-Sunnah. Ini perkataan Abu Hanifah. Dalam riwayat yang lain, Abu Hanifah mengatakan, لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا, tidak halal, kata beliau, bagi seorang pun yang mengambil pendapat kami, kata Abu Hanifah, ma lam ya'lam min aina akhadna, tidak halal bagi seorang pun mengambil pendapat kami dan dia tidak mengetahui dari mana pendapat tersebut kami ambil. Jadi tidak halal bagi seorang hamba mengikuti pendapatku dan dia tidak tahu dalil-dalil apa saja yang dijadikan patokan atas pendapat yang kita buat. Ini perkataan Abu Hanifah. Lebih mengedepankan apa? Dalil daripada pendapat. Bahkan dalam riwayat yang lain, Abu Hanifah mengatakan, haramun, haram, ala man lam ya'rif dalili an yafti bi kalami. Haram bagi orang-orang yang tidak mengetahui dalil-dalilku, kemudian dia berfatwa dengan pendapatku. Tidak diperbolehkan oleh Abu Hanifah. Nah, apa sebabnya ikhwati hal-hal mereka manusia? Mereka bisa berpendapat pada hari ini, yang kemudian mereka bisa rubah pendapatnya di keesokan hari. Manusia. Bisa saja pendapat-pendapat mereka berubah. Oleh sebab itu mereka mengedepankan Al-Quran, mengedepankan As-Sunnah daripada pendapat-pendapat yang mereka rojihkan. Ini Abu Hanifah. Kemudian yang kedua, Imam Malik. Imam Darul Hijrah. Mazhab yang kedua yang diambil darinya, mazhab Malikiyah. Imam Malik pernah berkata, innama ana bashar. Aku ini manusia. Ukhti wa usib. Aku ini salah dan aku ini benar. Fanzuru fi ra'yi. Maka lihatlah pendapatku. فَكُلُّ مَا وَفَقَ الْكِتَابَ وَسُنَّةَ فَخُذُوا. Kalau pendapatku mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, maka ambil pendapat tersebut. وَكُلُّ مَنْ لَمْ يُوَفِقَ الْكِتَابَ وَسُنَّةَ فَتْرُكُوا. Dan barang siapa, apabila kalian melihat pendapatku menyelisih Al-Quran dan menyelisih As-Sunnah, jangan kau ambil pendapat tersebut. Ini Imam Malik mengajarkan kepada kita untuk mengambil Al-Quran dan As-Sunnah daripada perkataan-perkataan mereka. Begitu pula Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Beliau pernah berkata, kullu ma kultu khilafa qawlan nabi. Apabila aku berkata yang menyelisih sabda Nabi alaihi salatu wassalam, maka kalian la tuqalliduni. Jangan fanatik kepada aku. Ambil perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini Imam Syafi'i. Kemudian yang terakhir, Imam Ahmad ibn Hanbal, banyak sekali perkataan beliau yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengikuti Al-Quran dan mengikuti As-Sunnah dan menjauhi daripada fanatik buta. Imam Ahmad pernah mengatakan, La tuqalliduni, jangan kalian fanatik kepadaku. Wa la tuqallidu Malikan, jangan kalian bertaklid kepada Imam Malik. Wa la Syafi'i, jangan kalian bertaklid kepada Syafi'i. Wala al-Auza'i, jangan kalian bertaklid kepada Auza'i. Wala al-Zawri, begitu juga Sufyan al-Zawri. Wa khud min haythu akhadu, hendaknya kalian mengambil dari apa-apa yang mereka ambil. Karena kenapa? Mereka para imam mengambil dari Al-Quran dan mengambil dari As-Sunnah. Maka ini yang kita kedepankan. Nah, di dalam memahami agama harus dengan menggunakan dalil, yang mana dalil tersebut harus diambil dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Kemudian perkara yang kedua, Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab mengatakan, "Ats-tsaniyatu al-amalu bih." Ada empat perkara yang wajib diketahui. Yang pertama adalah ilmu. Kemudian yang kedua adalah beramal dengan ilmu tersebut. Ini insyaallah taala kita akan jelaskan insyaallah pada kesempatan-kesempatan yang lain. Ila huna walhamdulillah.